Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kajian membahas daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk kepada al-mas'alah ats-tsalitsa wal khamsun. Masalah yang ke-53. Qala al-mu'allif rahimahullah hayyuluhum liqtali syar'illah. Yang zahir ini ucapan Syekh Fauzan. Qala hadzallahu taala tahayyuluhum liqtali syar'illah. Hilah-hilah mereka melakukan tipu daya untuk membatalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah i'malul hiyal adh-dhahirah wal batinah. Berkata penulis rahimahullah taala, mereka ahli jahiliyah melakukan praktek-praktek hilah, tipu daya, baik tipu daya yang tampak maupun yang batin, yang terang-terangan ataupun yang rahasia. Dalam rangka apa? Fi daf'i ma ja'at bihi rusul, dalam menolak apa yang dibawa oleh para rasul. Disebutkan para rasul karena hal tersebut berlaku semenjak dahulu kala, bukan hanya pada umat jahiliyah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang turun temurun dari generasi ke generasi mereka, para penentang Rasul, melakukan praktek-praktek hilah ini, tipu muslihat, makar. Hanya makar di sini bukan makar dalam arti bahasa Indonesia ya, lebih luas daripada itu ya. Bukan dalam artian melakukan kudeta, itu makna makar dalam bahasa kita. Tapi makar di sini artinya tipu daya. Qaulihi ta'ala anhum, seperti firman Allah ta'ala terkait mereka menjelaskan tentang kondisi mereka ahlul jahiliyah, wa makaru wa makarullah, dan mereka membuat makar dan Allah pun membalas makar mereka. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, wa qala ta'ifatun min ahli kitab, dan berkata segolongan dari ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi, aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu, wajhan nahar, di awal pagi, di awal hari, hari kalian, yakni di pagi hari kalian. Yakni berimanlah dalam artian pura-puralah kalian masuk Islam. Perbuatan makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Pura-pura masuk Islam di pagi harinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menipu. Waqturu akhirah, dan kufurlah kalian di akhir hari tersebut. Yakni keluarlah kalian dari Islam di saat sore hari. Masuk Islam pagi hari, sorenya keluar. Masuk Islamnya dalam rangka membuat tipu daya, maka dengan itu diharapkan oleh mereka banyak yang mengikuti jejak daripada mereka, gembosi. Sedangkan mereka dikenal oleh bangsa Arab sebagai ahlul kitab, orang-orang yang paham terhadap kitab. Mereka beriman itu tentunya melihat sisi kebenaran sama dengan apa yang ada pada ahli kitab. Kok tiba-tiba di sore harinya keluar dari keislaman? Ini menunjukkan bahwasannya agama yang dibawa Muhammad bukan agama yang benar. Ahli kitab saja mereka tidak beriman. Beriman hanya sebentar. Pagi beriman, sore hari sudah kufur. Sudah keluar dari keislaman. Begitu. Berkata Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan daripada perkara ini, min a'mal ahlil jahiliyah minal kitabiyin wal ummiyin i'maluhumul hiyal fi tadhyiri syar'illah subhanahu wa ta'ala. Dari amalan-amalan ahlul jahiliyah, baik dari ahlul kitabnya ataupun ahlul jahiliyah dari kalangan ummiyinnya, karena ahlul jahiliyah di sini ya musyrikin dan ahlul kitab, mereka melakukan hilah, tipu daya dalam rangka merubah daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, litakhallus minhu wa infad kufrihim wa dhalalihim, supaya bisa melepaskan diri dari syariat tersebut dan bisa menerapkan kekufuran mereka dan melaksanakan kesesatan mereka. Li'annahum la yaqdiruna 'alal musharahah, karena mereka tidak sanggup untuk terang-terangan menampilkan ketidaksetujuan, menampilkan penentangan terhadap syariat. Iya, karena pada saat itu kalau melakukan penentangan terhadap syariat, ya tentu dikafirkan. Jelas memang demikian kedudukannya di dalam syariat bil ijma. Menentang bukan tidak melaksanakan, berbeda. Tidak melaksanakan itu imma dia memang merasa tidak mampu, atau imma dia memang sengaja melakukan tindakan pelanggaran. Tetapi dia tidak menentang, dia tahu itu adalah syariat. Dia tahu itu hukumnya wajib, itu hukumnya sunnah, ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini mubah. Tahu, dan dia tidak merubah syariat itu. Dia melanggar dan dia sadar. Nah, ini berbeda dengan orang yang mengingkari. Mengingkari tidak berani terang-terangan. Masa itu ya. Adapun orang-orang sekarang, wallahul musta'an, muslimin ya, menyatakan dirinya Islam, tetapi perbuatannya ya, kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya melakukan penentangan terhadap syariat Allah dengan terang-terangan ya, dengan sangat lancang, dengan keberanian. Sesuatu yang sebetulnya secara ijma dianggap sebagai kekufuran, tidak ada hilang. Tetapi kalimat ini sulit untuk diterapkan dan diucapkan kepada mereka-mereka yang sebetulnya pantas untuk dialamatkan ucapan tersebut kepada mereka, karena kekufurannya memang. Hanya mungkin kalaupun tidak dikufurkan atau tidak dikafirkan, tidak dikeluarkan dari Islam, ya karena mungkin tidak sampainya hujjah, belum sampainya ilmu. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang memang tidak berkecimpung dalam dunia agama, dalam artian bukan seorang akademisi agama. Nah, bagaimana dengan orang yang dia ini seorang yang belajarnya misalnya di universitas-universitas Islam, perkara yang layak valid, tidak tersamarkan sedikit pun perkara tersebut. Kalau bisa lebih rusak daripada orang-orang jahiliyah. Mereka la yadirun ala al-musaraha, tidak berani untuk terang-terangan, tidak sanggup. Sedangkan haula sorohu bisoroha, dengan terang-terangan. Fasaru yaja'una ila hiyal safiyah matirah, maka mereka bersandar kepada hilah-hilah, berusaha untuk membuat tipu daya, tipu muslihat yang samar. Wa min dzalik, di antaranya adalah qauluhu ta'ala anhum, firman Allah Ta'ala terkait dengan mereka ini. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembalas makar mereka. Wal makru, makar, huwa isalul makru bi tariqah khafiyah. Makar di sini maksudnya adalah menyampaikan, yakni mentarjetkan sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci dengan cara-cara yang rahasia, dengan cara-cara yang samar, dengan cara-cara yang tersembunyi, tidak terang-terangan. Itu yang disebut dengan makar. Melakukan berbagai macam propaganda-propaganda untuk menghancurkan Islam, menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, pendangkalan terhadap akidah umat, ya, menjauhkan mereka dari ulamanya, menjauhkan mereka dari Al-Quran. Ya. Bukan kaum muslimin tidak boleh punya Al-Quran, tidak boleh baca Al-Quran, itu malah dihasut, bahkan dimusabakahkan. Tetapi perkaranya adalah dijauhkan dari pemahaman yang benar daripada kandungan Al-Quran. Tidak diajarkan tentang apa dan seperti apa pemahaman para salaf terhadap Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran, perkara-perkara yang sangat wadih, yang sangat jelas, yang sangat terang, ya, di dalam agama disamarkan sedemikian rupa. Wallahu musta'an. Ini makar. Wal yahud hina aradu qatl al-masih Isa ibn Maryam alaihi salam, orang Yahudi di saat mereka hendak membunuh al-Masih Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam, li'anna adatahum qatl al-anbiya, karena memang itu sudah kebiasaan mereka membunuh para nabi. Fa'aradu an yaqtulul masih alaihi salam, mereka hendak membunuh al-Masih alaihi salam. Fadahabu ila Malik, apa yang dilakukan? Tidak langsung terang-terangan, ya. Mereka melempar batu sembunyi tangan, ya. Bukan mereka yang melakukan. Mereka datang kepada raja kafir Wasani, raja yang kafir penyembah berhala. Faqalu lahu, mereka mengatakan kepada si raja kafir tersebut, inna hadzal rajul, orang ini, sayghayyi hukmak, dia hendak mengganti hukummu, dia hendak mengganti aturan-aturan yang kamu bikin, yang kamu buat. Kalau kamu biarkan orang ini, dia akan mengganti hukum yang kamu terapkan sekarang ini dengan hukum yang dia bawa. Apa yang dibawa? Syariat Allah SWT yang dibawa oleh Isa alaihi salatu wassalam. Orang mengajarkan Islam, orang mengajarkan Al-Quran, orang mengajarkan sunnah Rasul, dituduh dengan kalimat-kalimat ingin menegakkan khilafah kah, ingin itukah, ingin menggulingkan kekuasaan kah, ingin kudeta kah. radikal dan radikul dan sebagainya. Allahu musta'an. Artinya di situ memang betul-betul ada orang-orang yang seperti ini membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Meskipun betul mereka memanfaatkan akan keberadaan daripada kelompok-kelompok radikal, itu iya memang ada kelompok radikal tersebut. Ya. Mereka memahami Islam dengan ekstrim. Dan mereka tidak mengajak kepada Al-Quran difahmi salafil ummah. Tetapi difahmi ru'asa ini. Dengan pemahaman tokoh-tokoh mereka. Beda. Adapun mengajak kaum muslimin kepada Islam yang benar, Islam yang sahih. Islam yang difahami oleh generasi pertama umat ini. Islam yang telah dinyatakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak ke sana dengan tanpa membawa label apapun. Karena kalimat salaf atau salafi ataupun salafiyah itu bukan organisasi dan bukan label dan bukan milik kelompok tertentu. Itu adalah predikat bagi siapa saja yang mengikuti generasi umat yang pertama. Siapapun dia, di generasi apapun dan dimanapun dia berada. Sehingga tidak memiliki pemimpin. Siapa pemimpinnya? Tidak ada. Pemimpinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu yang mereka yang dijadikan sebagai patokannya. Siapa teladannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat. Sehingga mereka dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan berpegang teguh dengan salaf jamaah. Sehingga dari kelompok manapun, kalau dia melaksanakan Islam sahih, Islam yang benar, dia layak untuk disebut sebagai salafi. Bermanhaj dengan manhaj salafi, bermanhaj salaf. Akidah salafiyah. Begitu. Sehingga setiap orang wajib hukumnya, ya. Berbeda dengan kalau organisasi mungkin dia bisa untuk kemudian dibekukan misalnya, dibubarkan, ya. Dibredel, dilarang. Tapi salafi bukan organisasi. Dia adalah manhaj. Yang setiap umat wajib hukumnya untuk bermanhaj salaf, wajib hukum. Sehingga perkara-perkara seperti ini harus dipahami setiap muslim. Jangan sampai mereka terkotak-kotak dengan berbagai macam adanya kelompok-kelompok. Mari kita bersatu. Agama kita Islam, akidah kita Islamiyah, kitab suci kita Al-Quran, pedoman kita sama. Ya. Kok bisa kemudian berbeda-beda? Pasti ada sesuatu yang diperselisihkan. Nah, kalau berselisih, farudhu ilallahi wa rasul. Fa'in tanazatul syai, farudhu ilallahi wa rasul. Jika tanazuk, kembalikan kepada Rasul. Kepada Allah, yakni kepada kita Allah, kepada Rasul, yakni kepada sunnahnya. Sehingga dengan itu, dan hanya memang hanya dengan itu saja solusinya. Akan tertepis berbagai macam makar-makar daripada musuh-musuh Islam. Tetapi selama ananiyah, egoisme yang masih bercokol pada setiap individu ataupun kelompok, selamanya kaum muslim tidak akan pernah bersatu. Selamanya. Meskipun itu memang sunnatullah, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan demikian dan Rasul memberitakan, satafariqu hadhi ummah ila salat wa sab'ina firqah. Umat ini akan berpecah menjadi sekian, 73 kelompok. Kulluha fi nar illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ya, setiap yang mengelompokkan dirinya itu masuk di dalam 72. Yang satu yang selamat jamaah. Al-jamaah. Bukan yang selamat adalah kelompok namanya jamaah, bukan. Yang mereka tidak ikut-ikutan dalam kelompok-kelompok itu semua, dan dia kembali kepada al-Islam as-sahih, sehingga dia menjadi jamaah. Ahlussunnah wal jamaah. Ma'ana 'alaihi al-yauma wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku berada pada padanya di hari ini. Sehingga sangat jelas sekali apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah beritakan kepada kita, dan Allah Ta'ala Rasul sallallahu wasallam telah berikan solusi terhadap kita. Diberitakan apa? Tentang perpecahan, diberikan solusi apa? Yaitu kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kembali kepada penjelasan di sini, mereka orang-orang Yahudi di saat sudah tidak lagi sanggup untuk menghadapi daripada dakwahnya Isa alaihi salam, mereka kemudian melakukan makar. Dengan apa? Menyampaikan kepada raja kafir Watani, mereka mengatakan, orang ini hendak merubah-rubah hukummu. Intaroktah, jika kamu biarkan dia, kamu harus bertindak. Jangan sampai orang ini kemudian merebut daripada kekuasaanmu. Dia akan menerapkan perundang-undangan yang berbenturan dengan perundangan yang ada pada dirimu. Farsalah hadzal malik jama'ah liqatil masih. Kemudian raja ini mengutus sepasukan untuk membunuh daripada al-Masih. Wadakhalu alaihi fi makani yuriduna qatlah. Dan mereka masuk di tempat persembunyian daripada al-Masih Isa. Dan mereka hendak membunuhnya. Walakin Allah jalla wa ala makara li nabi, akan tetapi Allah jalla wa ala membuat makar dalam rangka menyelamatkan nabinya. Yani makar tersebut Allah balas dengan makar. Jadi Allah bersifat makar, tetapi tidak boleh menamai Allah sebagai al-makir, bukan atau tidak termasuk daripada nama-nama Allah adalah al-makir, karena ini adalah sifat dan bukan nama. Dan sifat daripada apa yang disebutkan oleh para mufassirin terkait dengan sifat makar bagi Allah adalah dari sisi membalas makar. Ya, ini dari sisi membalas makar, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Fa'alqa shibhal masih ala rajulin min adba'i qaddama nafsahu lidhalik yuridul ajra min Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ashibah, yakni diserupakan dengan al-Masih, salah seorang dari pengikut Isa, yang memang mengorbankan dirinya untuk itu, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta saraka annahul masih, sehingga tampak seolah-olah adalah Masih, padahal bukan. Fa'akhadhuhu wa qatalu, mereka menangkapnya dan membunuhnya. Wa sallabu, dan mereka mensalibnya. Alal qasabah, disalib di pokok pohon kurma. Yadhunnun annahul masih, mereka menyangka, dan mereka juga tidak yakin, mereka hanya sekedar menyangka saja ini masih. Allah menyatakan wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuhnya dengan keyakinan, dalam artian dengan betul-betul yakin yang dibunuh adalah masih. Walaupun mereka berteriak-teriak, ya inna qatalna al-masih ibn Maryam Rasulullah, kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasul utusan Allah. Walihada yaqul jalla wa'ala, wa ma qataluhu wa ma salabuh, padahal mereka tidaklah membunuhnya, padahal mereka tidaklah mensalibnya. Walakin subbihalahum, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah yang diserupakan untuk mereka, yang diserupakan dari pengikut Isa, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annal masih qala liman kana ma'ah min ashabihi fil bait, bahwa al-Masih Isa alaihi salatu wassalam berkata kepada orang-orang yang bersamanya dari kalangan sahabat-sahabat Isa, ya, yang berada di rumah tersebut di saat penggerbakan terjadi. Isa mengatakan, ayyukum yulqa alaihi sibhi fa yuqtal makani wa yakunu ma'i fi darajati. Siapa di antara kalian yang bersedia untuk diserupakan dengan diriku sehingga dia akan dibunuh menggantikan kedudukanku, sehingga dia nanti bersama diriku di dalam surga, yakni bersama dengan diriku pada derajatku, yakni pada kedudukan surga bersama dengan Isa. Faqama syabun min ahdathihim sinan, kemudian berdiri seorang pemuda, pemuda yang paling muda di antara orang-orang yang ada di situ. Faqala lahu ijlis, maka Isa mengatakan, duduk kamu. Baru berdiri disuruh duduk. Summa a'ada 'alaihim, kemudian Isa kembali lagi mengulang ucapannya, siapa yang siap untuk menggantikan diriku, yang kemudian nanti akan dibunuh, disiksa oleh mereka dan disalib, tetapi imbalannya adalah surga, dia bersama dengan diriku pada derajatku. Tidak ada yang berani berdiri kecuali pemuda ini tadi. Fakal madzalika syab, berdiri lagi ya pemuda tadi yang paling muda di antara mereka. Faqala ijlis, Isa sekali lagi mengucapkan, duduk kamu. Suma ada alaihim, kemudian diulang lagi sampai yang ketiga. Faqal madzalika syab, masih juga pemuda itu lagi yang berdiri. Faqala ana, pemuda tadi mengatakan, aku, yakni aku siap menggantikan kedudukanmu. Faqal anta huwada, kalau begitu memang kamu orangnya. Fa'ulqi alaihi syibhu Isa wa rufi'a Isa min rawzanatil bait. Kemudian si pemuda tadi diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diserupakan dengan wajah Isa. Dan Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, melewati atap dari rumah, diangkat ke langit. Disebutkan kisah ini oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Dan Ibnu Katsir menyatakan, wa hadza isnadun sahih ila Ibnu Abbas, dan ini sanadnya sahih sampai Ibnu Abbas. Wa kadza dzakara ghairu wahid min as-salaf, dan demikian halnya disebutkan tidak hanya satu oleh salaf menceritakan tentang kedudukan ini. Annahu qala lahum ayyukum yulqa ilaihi syibhi fayuqtal makani wa huwa rafiqi fil jannah. Bahwa Isa berkata kepada orang-orang yang bersamanya, hawariyun, siapakah di antara kalian siap untuk kemudian diserupakan dengan wajahku, menggantikan kedudukanku, dibunuh oleh mereka dan disalib, dan dia nanti akan menjadi temanku di dalam surga. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, waqtara Ibnu Jarir anna syibha Isa ulqiya ala jami ashabi. Ini riwayat, tetapi sebetulnya kalau dari sisi riwayatnya lebih kuat daripada riwayat Ibnu Abbas yang tadi telah disebutkan. Hanya di sini justru Ibnu Jarir atau Bari memilih riwayat yang menyebutkan bahwa yang diserupakan itu adalah seluruh daripada ashab Isa, ashabu Isa seluruhnya diserupakan. Para sahabat Isa diserupakan wajahnya dengan Isa. Di saat mereka masuk ke rumah tersebut, orang-orang yang ada di situ semuanya seperti wajah Isa. Wa hadza warid fi athar an Wahab bin Munabbih. Ini ada dalam athar disebutkan oleh Wahab bin Munabbih. Wa fihi, padanya terdapat kalimat, annahum lamma ahatu bi Isa wa ashabihi wa dakhalu alaihim sawwarahumullah azza wa jalla kullahum ala surati Isa. Bahwa mereka di saat mereka mengepung Isa dan sahabat-sahabat Isa, mereka masuk kepada Isa dan para sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala serupakan mereka semua ya ala surati Isa, Para sahabat Isa semuanya berwajah seperti Isa. Faqalu lahum, maka mereka, yakni orang-orang yang tidak menangkap Isa tadi, mengatakan sahartumuna, kalian telah mensihir kami. La yubrizanna lana Isa, benar-benar muncul kepada kami, yakni munculkanlah kepada kami Isa, benar-benar ini keluarkan kepada kami Isa. Siapa di antara kalian ini yang Isa? Au lanaqtulannakum jami'an, atau kalau tidak aku bunuh kalian semua. Kami akan bunuh kalian semua. Hatta kharaja ilaihim wahidun minhum ba'dama wa'adahu Isa alaihi salam bil jannah. Hingga kemudian salah seorang mereka, salah seorang sahabat Isa, yang keluar setelah dijanjikan oleh Isa akan surga. Fakhaduhu wa salabu, kemudian mereka menangkapnya dan mensalibnya. Ibnu Katsir menyatakan wa hadza siyaqun ghorib jiddan, ini sangat sangat aneh konteks yang ini. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama sanadnya sahih kepada Ibn Abbas, riwayat yang kedua dari Wahab bin Munabbih. Dua riwayat yang berbeda, tapi riwayat yang pertama sahih ya. Dan yang diserupakan ya dari awal memang hanya satu. Baik. Adapun sebagian orang-orang Nasrani, mereka berkeyakinan bahwa yang diserupakan adalah pengkhianat di antara mereka, pengkhianatnya, dan bukan sahabat Isa, yang dikenal dengan Yudas namanya. Ini Yudas yang melakukan pengkhianatan, menunjukkan dan membocorkan rahasia Isa di mana tempat tinggalnya, ya. Dan di mana persembunyiannya Isa dan para sahabatnya. Nah kemudian orang ini menyampaikan kepada pihak orang-orang yang diserahkan urusan Isa tadi, ini orang-orang pasukan yang hendak membunuh Isa tadi, dia laporkan. Kemudian dia disuruh sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di tempat Isa, dia yang kemudian disuruh masuk. Kamu tunjukkan siapa Isa, yang mana. Dia masuk, setelah keluar wajahnya sudah menjadi wajahnya Isa, sehingga dia langsung ditangkap. Setelah itu dia teriak-teriak bahwa dirinya adalah bukan Isa. Saya ini penunjuk jalan kalian, kok kenapa kalian malah justru menangkap saya? Sedangkan wajahnya sudah menjadi wajahnya Isa. Sehingga dengan itu mereka betul-betul berada dalam keraguan. Apakah benar yang dibunuh itu Isa atau bukan? Seperti dalam Al-Quran. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan wallahu a'lam ayyudzalika kana. Wallahu a'lam, mana yang benar daripada cerita-cerita tersebut? Karena riwayat dari Ibnu Abbas walaupun sahih, juga Ibnu Abbas seorang sahabat yang beliau ini radhiyallahu anhu sering meriwayatkan dari ahli kitab. Sering meriwayatkan dari ahli kitab. Sehingga tidak bisa kemudian dibenarkan 100%. Sedangkan versi-versi yang ada tentang permasalahan ini ya, ada sekian banyak. Sedangkan Al-Quran tidak menyinggung sedikit pun siapa yang diserupakan tersebut, apakah dari pihak pengikutnya Isa ataukah dari pihak lawannya. Hanya sekedar walakin subbihalahu, begitu saja. Sedangkan riwayat dalam hadis juga tidak ada. Maka kembalinya hanya kepada kisah-kisah Isra'iliyah. Dan telah lewat penjelasan tentang bagaimana kita mesti bersikap terhadap kisah-kisah Isra'iliyah. Baik, berikutnya hadza ma'na qawlihi ta'ala wa makaru wa makarullah wa hadza min babil muqabalah wal mujaza. Ini makna daripada firman Allah Ta'ala wa makaru, mereka membuat makar, wa makaru Allah, dan Allah membuat makar. Nah ini makna Allah membuat makar, ini mimba bil muqabalah wal mujaza. yakni mimbab muqabalah, sebagai pembalasan. Membalas makar mereka, membalasi dan mengganjar daripada makar tersebut dengan makar pula. Karena memang demikian, hukuman dari Allah sesuai dengan perbuatan seorang hamba. Makar dibalas dengan makar. Wa huwa adlun min subhanahu wa ta'ala, sehingga makar yang datangnya dari Allah adalah keadilan. Makar yang datangnya dari mereka adalah kezaliman. Ya. Bi khilafi makril makhluq fa innahu zulm. Berbeda dengan makar yang sumbernya dari makhluk, itu adalah kezaliman. Li'annahu bi ghairi haqqin, karena tidak dilakukan dengan hak. Baik, berikutnya wa qala ta'ala wa qalat ta'ifatun min ahli kitab aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar wa quru akhirahu la'allahum yarji'un. Berkata mereka, sekelompok daripada ahli kitab, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di pagi hari, dan kemudian kufurlah kalian di sore harinya. Wa hadha min makril yahud aidan, ini juga di antara bentuk makarnya orang-orang Yahudi. Lamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah wa dhahara amrullah subhanahu wa ta'ala wa intasara 'alal musyrikin fi ghazwati Badrin yaumal furqan. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan Allah subhanahu wa ta'ala menangkan urusan beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala tolong atas musyrikin dalam perang Badr, yaumal furqan. Walamma ajizal yahud an sabdin nas an dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu tentunya orang-orang Yahudi sudah lemah, ya. Tidak sanggup untuk menghalangi lagi manusia dari agamanya Muhammad. Bayangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dari Mekah disambut oleh orang-orang Ansar. Ya kan, disambut oleh orang-orang Ansar dari dua kabilah, Aus dan Khazraj. Di mana dua kabilah ini sebelumnya adalah bermusuhan. Dengan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, mereka kemudian bersatu di atas Islam. Dan itu membuat geting kebencian yang sangat dalam bagi orang-orang Yahudi. Semakin bertambah lagi kekokohan dan kekuatan keimanan para sahabat di saat kemudian Allah menangkan pada perang Badr. Di mana perang Badr itu 300 orang melawan 1000 orang. 300 orang yang hanya ala kadarnya persiapan perangnya. Memang bukan untuk perang persiapannya itu. Dibenturkan, karena memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan demikian. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 pasukan dengan peralatan tempur yang sedemikian sangat telah dipersiapkan. Karena memang tujuannya untuk menghadang 300 pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka betul-betul sudah persiapan. Berjumpa dalam pertempuran di arena Badr, hancur mereka. 1000 orang kalah dengan 300 orang. Maka banyak sekali dari kalangan orang-orang yang kemudian mereka masuk ke dalam Islam pada saat itu. Orang-orang Yahudi semakin terpojok dia. Gak ada kemudian alasan bagi mereka, ya, untuk menolak kebenaran Muhammad. Maka mereka punya taktik, ya, kita masuk Islam saja pura-pura. Bagaimana caranya? Pura-pura bagaimana? Paginya kita masuk Islam, nanti sorenya kita keluar. Kita jelaskan bahwa di dalam Islam gak ada kebaikan. Mereka orang-orang ummiyin, tidak paham terhadap permasalahan-permasalahan jin. Kita ahli kita, dengan kita sampaikan seperti itu, tentu akan banyak orang-orang yang mengikuti kita kembali kepada agama nenek moyang. Itu makar yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi. Faqala jama'a minhum, berkata sekelompok orang dari mereka Yahudi, aslimu fi awwalin nahar wa idza sara akhirun nahar irtaddu 'anil Islam. Masuk Islamlah kalian di pagi hari, dan di saat sore hari keluarlah kalian dari Islam. Wa qulu, dan ucapkan oleh kalian, ma wajadna fi dini Muhammadin salahiyah. Kami tidak dapati pada agama Muhammad ini kemaslahatan. Tidak ada kemaslahatan sama sekali padanya. Fa innan nas yattabi'unakum. Orang-orang pastinya akan mengikuti kalian. Li'annakum ahlu kitab, karena kalian ahlu kitab. Dan mereka kenal kita. Orang-orang Aus, Khazraj dan orang-orang yang di seputaran Madinah kenal, ya. Orang-orang Yahudi adalah ahlu kitab. Wa yaqulun, dan mereka akan mengatakan, laula annahum ma wajadu salahiyya fi dini Muhammad lamma kharaju minhu. Mereka akan mengatakan, kalau seandainya bukan disebabkan karena mereka ahli kitab itu tidak mendapati solahiyah, misalnya mereka tidak akan keluar daripada agama Muhammad. Jadi memang benar di agama Muhammad tidak ada kemaslahatan. Fayuqallidunakum, sehingga mereka manusia akan taklid kepada kalian, ikut-ikutan kepada kalian, keluar daripada Islam. Fakasyafallahu tatahum, maka Allah Subhanahu wa taala singkat rencana mereka tersebut, makar mereka. Biqaulihi. Wa qala ta'ifatu min ahli kitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar. Yani awwalan nahar, fa wajhu syai' awwalu wa muqaddamu. Ini tadi ayat yang sudah kita baca. Sebagian mereka mengatakan, berimanlah kalian kepada orang, kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu di pagi harinya, kemudian pukullah di sore harinya. Wajah, wajah nahar itu artinya ini pagi hari. Karena wajah adalah sesuatu yang akan tampak pertama kali pada seseorang, bagian yang terdepan, sehingga disebut wajah nahar. Wajhul ard adalah permukaan bumi. Maka wajah nahar adalah di pagi hari. Baik, wa kullu man laja'a ilal hiyal litadhhiri syar'illah wa idrar bi auliyaihi fa innahu 'ala tariqati ahli jahiliyah. Maka siapapun dia yang melakukan hila-hila, melakukan tipu daya untuk merubah-rubah syariat Allah ataupun untuk membuat kemadharatan terhadap kekasih-kekasih Allah, maka sungguh dia berada di atas jalannya orang-orang jahiliyah. Wa kullu man sana'a ahla sunnah wa ahla tauhid lil wusul ila ghaib min aghradid dunya wa huwa ala tariqati ahli jahiliyah. Dan siapa saja yang berpura-pura baik, bermuka manis di hadapan ahlu sunnah, ahlu tauhid, tapi tujuannya untuk menyampaikan suatu target-target yang tertela yang buruk, untuk menjelekkan daripada ahlu sunnah, ahlu tauhid, maka sungguh dia berada di atas jalannya ahlu jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.